Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tingkatan-tingkatan di dalam takdir, yang mana kita telah menyebutkan tingkatan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abi Abdullah Al-Wahhab. Yang dalam derajat pertama ini, kalau kita sebutkan dengan pembagian yang disebutkan oleh para ulama, maka di dalam derajat yang kedua ini ada dua tingkatan. Ada dua tingkatan sekaligus yang disebutkan oleh beliau. Jadi di penyebutan derajat-derajat takdir oleh Syekh Rabi, beliau Hafizahullah Ta'ala menyebutkan dua poin, yang mana masing-masing poin tersebut beliau sebutkan dua martabat atau dua tingkatan sekaligus. Nah, pada banyak hal para ulama yang lain, mereka menyebutkan bahwasanya maratibul qadar ada empat. Ada empat. Yang pertama, pada derajat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Rabi yang kita singgung tadi, beliau menyebutkan dua sekaligus, yaitu martabatul ilm. Ini tingkatan yang pertama adalah tingkatan tentang ilmu, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu yang sifatnya lampau dan tidak memiliki permulaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui adalah sesuatu yang tidak terjadi, yang kalau seandainya itu terjadi, maka apa akibatnya? Allah mengetahui itu. Paham ya? Ini terkait dengan tingkatan al-ilm. Kemudian tingkatan yang kedua yang disebutkan dalam derajat yang pertama di Fikri adalah martabatul kitabah. Tingkatan al-kitabah, yaitu penulisan. Tingkatan penulisan. Artinya, segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini adalah takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, dan Allah telah tulis itu semua 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit-langit dan bumi. Ini tingkatan yang kedua tentang Alkitab, penulisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis seluruh apa yang akan terjadi, dan itu semua tersimpan rapi di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Nah, catatan induk yang terjaga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ada dapat menyentuh catatan tersebut kecuali orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut satu penafsiran tentang ayatnya. Nah, dan juga kita telah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-16 yang menyebutkan bahwa segala sesuatu tidak ada yang tersamarkan yang terwujudkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja, mau sebesar apapun perkara itu atau sekecil apapun makhluk tersebut, maka itu semua berada di dalam pengetahuan Allah, dan semuanya berada di dalam kehendak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardal fatakun fi sukratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, apabila engkau memiliki amalan mithqala habatin min khardal, yang amalan itu hanya sebesar biji zarrah saja, kemudian amalan itu fi sukratin, ada di dalam babat ini sekaligus kata alat sebuah kita kemarin sebuah sofra itu apa nafasnya ternyata yang benar adalah batu sofra. Nah, kemarin anda lupa baik amal-amal itu kalau seandainya di dalam batu al-fis samawat atau di atas langit al-fil ard atau di dalam bumi, ya jadi Allah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan itu semua untuk kemudian dihisab, sehingga kita tidak bisa merasa aman dari perbuatan kita. Kita tidak merasa rugi terhadap kebaikan yang kita kerjakan. Itu sekecil apapun, itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hari kiamat. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kita anggap remeh, kezaliman-kezaliman yang kita anggap biasa, itu semua akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sisa, dan tidak ada yang diluputkan sekecil apapun dari amalan kejelekan yang kita kerjakan. Demikian pula amalan kebaikan yang ketika kita kerjakan, walaupun itu dianggap remeh oleh manusia atau dianggap remeh oleh kita, karena mudah saja untuk kemudian kita mengerjakan amalan kebajikan tersebut, itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan dalam hari kiamat. Kemudian dihisab dan diberi balasan. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amalan kebajikan sebesar biji dzarrah, maka dia pasti akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan amalan kejelekan sebesar biji dzarrah, maka dia pasti akan menemukannya. Artinya mendapatkan balasan di hari kemudian nanti. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosa dan maksiat yang kita kerjakan selama ini, serta kita jangan pernah sekali menganggap remeh sebuah amalan kebajikan. Nah, karena itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua tingkatan yang disebutkan oleh para ulama tentang maratib al-fada, tingkatan-tingkatan. Nah, kemudian kita baca penjelasan berikutnya, kumat darajat tsaniyah, kemudian derajat yang kedua, wa hiya al-imanu bi masyiati Allahi al-'ammah asy-syamilati li kulli asyya' kulli muradat allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua adalah beriman terhadap masyiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-'ammah, yang bersifat umum, asyamilah, yang mencakup di kulit asya segala sesuatu. Nah, wa kulil muradat allati yasha'uha, dan setiap keinginan itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tingkatan yang ketiga, bagaimana Syekh Rabi menyebutkan di sini sebagai derajat yang kedua. Seperti yang kita singgung di awal tadi, beliau dalam masing-masing derajat menyebutkan dua tingkatan sekaligus, sehingga empat tingkatan beliau kumpul menjadi dua. Tingkatan yang ketiga adalah martabatul musyikah wal kiram, tingkatan terkait kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dalam menetapkan takdir. Kita semua wajib beriman bahwasanya apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan itu semua adalah kehendak. Dan dan keinginan dari Allah semata. Tidak ada satupun yang dapat memaksa Allah dalam menetapkan takdir. Itu semua berasal dari keinginan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa apa yang Allah takdirkan dan tetapkan itu semua adalah kehendak. Tidak ada yang namanya tidak sengaja. Ya, Allah tidak sengaja menurunkan musibah di sana. Allah tidak sengaja menciptakan lalat di sana. Ada yang seperti itu. Ya. Allah tidak sengaja menciptakan antum. Tidak ada yang seperti itu. Itu semua terjadi atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kata dedaunan berjatuhan. Angin yang meniup, debu yang jumlahnya Allah ketahui, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fiikum. Ini tentang martabat al-masyiah wal iradah. Kemudian yang keempat, wal iman bi qudratihi allati yakhluqu biha al-asya'. Dan beriman terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan segala sesuatu. Ini martabat yang keempat. Itu martabatul khalqi. Ya. Tingkatan penciptaan. Nah. Bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah ciptaan. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari Allah, Allah ciptakan perkara tersebut. Paham ya? Nah, untuk menulis sekarang ini semua ciptaan Allah. Ya. Untuk menulis. Ya. Untuk memakai masker. Kemudian untuk bermajelis pada jam sekian, itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wajib kita imani. Paham ya? Tidak ada satupun dari apa yang terjadi melainkan atau yang terjadi di alam semesta ini melainkan itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Nah. Terkait kedua tingkatan terakhir ini al-masyiah dan al-khalaq. Tingkatan kehendak dan juga penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kelompok yang menyimpang dari agama Islam, dari ajaran dan kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dalam masalah masyiah ada kelompok yang dinamakan oleh para ulama sebagai sekte Jabariyah. Ya. Al-Jabariyah. Mereka memiliki pemahaman bahwa makhluk itu tidak memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Apa-apa yang dilakukan oleh makhluk itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makhluk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, ini secara pemahaman bagi orang-orang yang tidak paham tentang usul Ahlussunnah wal Jamaah akan mengatakan bahwa ini pemahamannya benar. Karena memang apa yang Allah Subhanahu wa taala apa yang dikerjakan oleh makhluk itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kita mau teliti terkait pemahaman mereka ini, maka terdapat kesalahan yang sama besar. Apa itu? Mereka menafikan kehendak makhluk. Ini yang keliru dari pemahaman mereka. Ya. Betul. Bahwa semua kehendak makhluk itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang salah dari mereka adalah menafikan kehendak makhluk. Khususnya manusia dan jin. Yang benar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan bahwa makhluk memiliki kehendak, namun kehendak makhluk tadi ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya perbedaannya? Kalau Jabriyah tidak menetapkan adanya kehendak makhluk, semuanya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham perbedaan keyakinan Ahlus Sunnah? Sedangkan Ahlus Sunnah mereka menetapkan adanya kehendak manusia, makhluk. Namun kehendak makhluk tadi berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kehendak makhluk itu Allah lah yang ciptakan. Paham? Paham ini? Ini permasalahan tadi ini mesti difokus ya. Karena kalau kita tidak fokus bisa salah memaham. Dan dalilnya banyak. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tasha'una illa yasha'allahu. Apa yang kalian kehendaki kecuali itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Di sini Allah menetapkan, menetapkan adanya kehendak makhluknya. Iya, memiliki kehendak. Namun kehendak dari makhluk tadi illa yasha'allah adalah kehendak yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kepada makhluk. Paham ya? Paham. Kita kasih contoh. Terkait Jabariyah, pemahaman Jabariyah itu diadopsi oleh sekte Jahmiyah. Dalam masalah takdir, sekte Jahmiyah mereka berpemahaman Jabariyah bahwa makhluk itu tidak memiliki kehendak. Apa yang dilakukan oleh makhluk itu semuanya apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya mereka ketika melakukan sebuah kemaksiatan, mereka tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena mereka yakin kemaksiatan itu yang mereka kerjakan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita hanya menjalankan. Kita hanya menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Paham ya? Akhirnya ketika mereka melakukan sebuah dosa, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kehendak Allah. Berbeda halnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan adanya kehendak makhluk. Kita bisa meyakini bahwa yang namanya takdir itu semua berasal dari Allah. Baik itu takdir yang baik ataupun yang jelek. Ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan, ini semua memang takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita merasa bersalah. Kenapa? Karena ketika kita hendak melakukan kemaksiatan, pasti kita ada di hadapan dengan dua pilihan. Imma kita melakukan kemaksiatan tadi, atau imma kita meninggalkan kemaksiatan tersebut. Itulah yang dinamakan kehendak. Paham ya? Sehingga ketika kita memilih kemaksiatan, kita akan menyesal. Bagi orang-orang yang memiliki keimanan. Namun perlu diingat bahwa ketika kehendak itu hadir dan kita memilih salah satu dari dua perkara ini, itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita tidak mengetahui apa yang takdirkan kepada kita. Apakah kita memilih untuk melakukan kemaksiatan, ataukah kita memilih untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Nah, di sini terletak perbedaannya. Kita tidak mengetahui. Tidak paham ya? Baik. Kalau masih ada yang paham, apa enggak? Tunjukkan tangan. Kemudian ditanyakan. Makanya di awal pembahasan pada mana mengingatkan untuk fokus. Ya karena permasalahan takdir ini susah-susah mudah. Ada sebuah kisah sendiri. Sekte Jahmiyah, dia hamba suatu jaham bin Sofwan, masyhur ya, bersama. Jaham bin Sofwan ini adalah pendiri dari sekte Jahmiyah. Dalam masalah tadi kita katakan tadi, Jahmiyah mengadopsi pemahaman Jabriyah yang mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Suatu ketika Jahmiyah bin Sofwan ini memiliki seorang budak laki-laki. Seorang budak laki-laki. Yang mana budak ini biasa masuk dalam rumah Jahmiyah bin Sofwan, mengerjakan rumah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian menakdirkan istri Jahmiyah bin Sofwan selingkuh dengan budak laki-laki tersebut. Akhirnya ketahuan namanya Jahmiyah Sofwan. Marah. Jahmiyah bin Sofwan sebagai seorang laki-laki yang memiliki rasa cemburu pasti marah ketika mengetahui kalau istri itu sih, apalagi sampai tingkatan zina. Nah, laki-laki normal. Dan yang tidak normal itu ketika ada laki-laki yang membiarkan istri. Ketika tahu istrinya selingkuh, biasa saja. Mana ada yang menjual istri? Nah, ya. Orang yang seperti ini, karena Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa. Nah, laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu, yang biarkan istrinya apa-apa keluar tanpa hijab, berbicara dengan laki-laki yang bukan makhluknya dengan suara yang lemah lembut, dan bukan hanya itu, membiarkan istrinya melakukan maksiatan masuk dalam kategori dayus. Bukan hanya sekedar kita biarkan dia keluar tanpa hijab, tapi masalah ini, kecemburuan suami terhadap istri, ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat Islam. Tidak cemburu ketika istrinya tidak paham ilmu agama. Tidak ada mirohnya membiarkan istrinya senantiasa jahil, tidak membimbing istrinya untuk menuntut ilmu agama. Itu masuk. Laki-laki yang kurang memiliki rasa cemburu. Baik. Atau membiarkan sang istri melakukan kemaksiatan. Apalagi fasilitas saat ini sangat mendukung bagi para wanita untuk melakukan kemaksiatan walaupun di rumah. Ada banyak hal yang tidak kembali pada kisah. Ketika istri Jahmiyah Sofwan tadi mengetahui suaminya marah karena telah tahu kalau dia selingkuh dengan sang budak, maka dia mendatangi sang suami. Kemudian berhujjah bahwa apa yang dia lakukan ini adalah bukan karena kehendaknya, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jangan disokan mau marah, salah. Enggak marah juga, salah. Nah, ya, akhirnya dia membebaskan budak tadi. Sudah kamu pergi sana. Tidak usah tinggal di rumah sini karena bahaya, bisa terulang lagi kejadian yang sama. Ini buah dari pemahaman dia sendiri. Akhirnya dia mendapatkan batunya sendiri. Ya, karena memiliki pemahaman Jabari. Itu terkait dalam kelompok yang mengawal dalam masalah masyiatullah. Intinya kesimpulan dari apa yang kita sebutkan bahwa makhluk itu memiliki kehendak, kita tidak meniadakan. Namun kehendak makhluk ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah al-khalq, penciptaan, maka ada satu sekte pula yang menyimpang, yaitu sekte Qadariyah. Kita sebutkan bagaimana antara penyimpangan Qadariyah adalah menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam masalah takdir. Mereka tidak beriman, tidak meyakini bahwa Allah mengetahui yang terjadi di alam semesta ini sebelum perkara itu terjadi. Yang mereka yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terjadi di alam semesta ini ketika perkara itu terjadi, baru Allah mengetahui. Paham ya? Jadi kesesatan mereka dalam masalah ini. Dalam masalah penciptaan, mereka pula memiliki pemahaman yang keliru. Mereka berkeyakinan bahwasanya makhluk itu menciptakan amalan mereka masing-masing. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki campur tangan dalam masalah perbuatan makhluk. Apa yang antum kerjakan sekarang, nulis, ya, duduk, kemudian apa lagi? Naik motor misalnya, itu semua adalah murni dari pribadi. Dan itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan menyimpang mereka yang keliru dalam masalah penciptaan. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa qadariyah dalam masalah ini, masalah penciptaan mereka ini lebih jelek keyakinannya daripada Majusi. Kalau Majusi mereka menetapkan dua Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan gelap, Tuhan jelek. Tidak ada nomor titik dan hitam. Yang lima ini yang mengurus masalah yang jelek-jelek menurut manusia. Karena iya, semua yang menurut manusia jelek diurusi sama Tuhan hitam ini. Yang oleh putih ini masalah atau mengurusi masalah yang baik-baik. Apa yang mau ini yang lancar, anak-anak. Diurusi sama Tuhan yang putih. Nah, para ulama mengajari adalah masalah al-alul al-alqi ini tabah minal majusi. Kenapa? Kalau majusi hanya menetapkan dua Tuhan. Tapi kalau mengajari yang menetapkan banyak Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena setiap manusia menciptakan amalan mereka masing-masing. Al-Qusma yang ada di sini berapa jumlahnya? Itu berarti 30 orang. Setiap melakukan kegiatan amalan, berarti antum menetapkan atau menciptakan amalan antum masing-masing. Berarti Tuhannya sudah 30. Nah, paham ya? Jadi ini merupakan pemahaman yang mereka ingin, niatnya bagus. Mereka ingin agar perbuatan jelek manusia itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang layak untuk kemudian kita katakan bahwa perbuatan zina, perbuatan sujud berkhamar, meminum khamar, zalim, ibadah minah, ini yang diciptakan Allah. Tidak pantas, Allah itu maha baik. Ya. Tidak kemudian menciptakan itu. Mereka ingin menciptakan Allah, namun caranya salah. Ya, caranya yang keliru. Jadi mereka menafikan campuran Allah Subhanahu wa taala atau cinta Allah Subhanahu wa taala pada amalan ini dilakukan oleh hamba-hambanya. Mereka meyakini perbuatan hamba itu diciptakan oleh sang Allah. Paham ya? Nah, Al-Sunnah tidak. Al-Sunnah meyakini bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk menyandarkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lakukan. Jangan diucapkan. Nah, ketika kita terjatuh dalam maksiat, jangan kita katakan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Iya. Baik wajadah khairan falyahmadillah. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan itu butuh di Allah. Baik wajadah khairan falyahmadillah. Kalau pada yang kalau kita melakukan kejelekan, ya, jangan kita coba kecuali diri kita sendiri. Karena kita memiliki tanda. Iya. Tanda mana yang akan kita kerjakan dari kedua pilihan itu. Dan kemaksiatan yang kita kerjakan, ini kita yakini pula berasal dari Allah. Kita Allah. Dan kita katakan di awal pembahasan masalah takdir bahwa semua itu yang Subhanahu wa taala ciptakan ini memiliki kebaikan. Tidak ada yang jelek. Di mata manusia itu jelek. Tapi belum tentu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah jelek. Bisa jadi dengan kita belum melakukan kemaksiatan. Dan jatuh ke dalam dosa. Iya. terbuai dia dengan dosa. Kemudian di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia. Nah, dia bertobat dari dosa tersebut. Ya. Sehingga dia menjadi baik-baik. Nah, dari keadaan sebelum dia terjatuh ke dalam dosa. Karena manusia itu terkadang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah kemaksiatan atau terjatuh ke dalam kemaksiatan karena Allah menginginkan yang baik bagi sang hamba itu. Allah menginginkan sang hamba itu menjadi lebih baik dari sebelum dia terjatuh ke dalam dosa. Mungkin sebelum dia terjatuh ke dalam dosa dia rajin melakukan puasa zakat. Yang kalau seandainya begitu terus menerus akan timbul ujub di dalam diri. Akan timbul merasa lebih daripada yang lain. Oleh karena itu Allah takdirkan dia jatuh ke dalam dosa untuk mengingatkan kepada dia bahwa yang selama ini diberikan mudah kepada antum bukanlah antum semata. Antum melakukan ketaatan itu bukan karena kehebatan yang ada pada antum, namun itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia terjatuh dalam dosa, dia ingat akan itu semua. Akhirnya dia bersabar dan memperbaiki hatinya. Sehingga jadilah dia apa yang baik-baik dari sebelum dia terjatuh dalam dosa maksiat. Hanya saja kita tidak mengetahui hikmah dari itu semua. Tapi yang terpatri dalam hati kita wajib untuk kita hadirkan bahwa seluruh apa yang Allah sarankan kepada kita adalah kebaikan. Tidak ada kejelekan sama sekali. Barakallahu. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Amma maujudun sabiqun aw lahiqun, shaghirun aw kabirun, qawlun aw fi'lun, harakatun aw sukunun. La batasun illa bimasyi'atillah. Maka apapun yang ada, baik itu yang telah lewat maupun yang akan datang, yang kecil maupun yang besar, yang cabang maupun perbuatan, gerakan maupun diam, itu semua tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yujadu illa bi khalqillah, dan tidaklah tercipta itu semua melainkan itu adalah berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ijaduhu iyyaha bi masyiatihi wa qudratihi allati la yuhdithuha syai'un, dan keadaan itu semua adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan yang ada pada Allah, yang kemampuan itu apa yang itu semua tidak mungkin dilemahkan oleh sesuatu apapun. Tidak ada yang dapat melemahkan Allah sesuatu apapun itu. Nah, Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.